Agama lain seperti halnya agama Kristen menyebutkan mereka juga punya jalan-jalan yang menyampaikan pengikutnya bahwa yang baik masuk surga. Surganya adalah ciptaan Allah. Semua agama-agama mengakui akan adanya balasan. Terserah apa namanya nirwana, apa surga. Bukan permasalahannya itu. Permasalahannya itu kepercayaan tentang Tuhan yang benar. Apakah Tuhan rela yang menciptakan? Memang misalnya agama Kristen bercerita tentang adanya surga. Yang menciptakan adalah Tuhan, Allah. Tapi permasalahannya, apakah Allah bakal rela memasukkan orang yang mengatakan Allah punya anak misalnya, padahal dia tidak punya anak. Yang Maha Tunggal disekutukan. Tidak usah jauh-jauh. Seorang bapak itu kalau paling tidak senang dengan perilaku anaknya yang mengatakan bapak ini mirip tetangga. Iya kan? Bapak mirip orang itu. Sudah begitu anak itu mau minta duit, Pak. Bapak yang mirip tetangga itu minta duit, dikasih atau tidak? Kira-kira seorang bapak yang paling tidak senang, paling marah besar kalau sudah dibilang dia tuh mirip tetangganya. Tetangganya tuh misalnya pelawak yang modelnya misalnya. Tersinggung kan? Bapak ini sebenarnya tidak mirip, hanya karena sering digojlok oleh anaknya, bapak itu mirip sama pelawak itu. Akhirnya marah. Masa ada seorang anak meminta duit, Pak, minta uang wahai bapak yang kaya. Marah atau tidak kira-kira? Marah dan tidak dikasih duit. Ini manusia. Allah itu Maha Tunggal, paling tidak senang kalau disebut adanya Tuhan lain selain Allah. Jadi mau masuk surga Allah mengatakan ada Tuhan selain Allah, ditendang, ditolak. Ini adalah masalah sederhana, permasalahannya bukan di situ. Ini dialog akidah, bukan bagian Anda, bukan bagian ini. Ulama yang menjelaskan. Yang penting Tuhan hanya ada satu, Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain mengaku punya surga, memang semua mengaku punya surga. Akan tapi Tuhan ini loh yang menciptakan surga adalah Tuhan yang tunggal yang berhak disembah dan paling marah dengan jika ada orang yang menyekutukannya. Bahkan menyekutukan, mengatakan ada Tuhan selain Allah itu dosa paling gede. Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau tidak diampuni bisakah masuk surganya? Tidak mungkin masuk surganya.